Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya pasal yang menjelaskan tentang jumlah syurga-syurga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya. Demikian pula jenis-jenisnya. Bahwa syurga Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam bentuk jamak, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Namun dari banyaknya jumlah syurga tersebut serta pembagian-pembagiannya, apabila ditinjau dari jenis syurga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan, maka kembali kepada dua macam syurga dalam lingkup apa ruang lingkup yang lebih besar, bahwa ada dua jenis syurga yang terbuat dari emas dan dua jenis syurga yang terbuat dari perak. Dan telah kita sebutkan riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Dan telah kita jelaskan pula bahwa penamaan-penamaan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim